persamaan kamu sama semongko? Gak tahu, emangnya apa? Podo segere. Yeay. Arisis semongko. Sonata goyang esek-esek. Arisis semongko. Aku sendiri hanya berteman dengan sepi, menanti dirimu kembali. Di sini ku terus menanti, akan ku coba menanti dirimu kekasih. Dimana kini kau berada? Jangan biarkan diriku. Jangan bersuara. Tiada tempat tuh bercurahan. masih ya mas. Halo semoga ini gak wedi Ben, ayo Ben. Kini tinggal aku sendiri.